بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ya, ini adalah majelis yang kelima dari Daurah Fikih membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Ya, kita telah memasuki bab Ma yujibul ghusla wa sifatihi. Berkata penulis rahimahullahu taala dalam buku ini Manhajus Salikin, tabliyu babu ma yujibul ghusla wa sifatihi. Kan mandi dan sifat dari mandi itu. Apa yang mewajibkan mandi dan sifat dari mandi? Jadi hal-hal yang mewajibkan seorang untuk mandi, yaitu mandi. Iya. Dan bagaimana kaifiat dari mandi janabah. Di dalam bab ini, penulis rahimahullah menguraikan beberapa pembahasan. Kita catat ada 3 pembahasan di sini. Yang patut kita perhatikan, yang pertama, rincian hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ini diterangkan oleh penulis dalam ucapan beliau, wa yajibul ghuslu minal janabati wa hiya inzalul maniyyi biwata'in aw ghairihi aw biltiqa'il khitanain wa khuruju damil haidi wan nifas wa mautu ghairi syahid wa islamul kafir. Ya. Kata beliau, dan mandi janabah itu wajib, atau mandi itu wajib karena beliau sebutkan beberapa hal. Beliau sebutkan beberapa hal yang mewajibkan untuk mandi. Sini 4 perkara beliau sebutkan secara global. Kalau dirinci mungkin bisa menjadi 5. Yang pertama, wajib mandi kalau tertimpa janabah. Ya. Apabila seseorang tertimpa janabah. Dia wajib mandi apabila tertimpa janabah. Mandi itu sendiri di dalam bahasa Arab, dia dari kata ghassala yaghsilu. Ya. Kalau dia di dhamma, al-ghuslu itu adalah nama. Kalau dia di fathah, al-ghuslu itu adalah masdar. Adalah masdar. Ya. Kalau dia di kasrah, al-ghislu, maka dia bermakna sesuatu yang dipakai untuk mencuci kepala. Iya. Ini arti secara bahasa, dan kadang dari sisi bahasa penggunaan kalimat al-ghusl bisa bermakna mensucikan, pensucian. Iya. Dan secara istilah yang dimaksud dengan mandi adalah istimalu ma'in tahur fi jami'il badan. Kepala. Khusus bisyurutin wa arkan. Mandi itu adalah menggunakan air yang suci pada seluruh badan. Dengan bentuk yang khusus. Disertai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya. Adalah seseorang menuangkan air di atas seluruh badannya atau mandi dengan kaifiat yang tertentu. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ini akan dijelaskan di sini oleh penulis di dalam masalah tata cara mandi janabah. Di sini beliau terangkan bahwa ada beberapa perkara yang kalau perkara tersebut terdapat pada seorang muslim atau muslimah, maka dia wajib untuk mandi. Perkara yang pertama adalah al-janabah. Al-janabah. Apa itu al-janabah? Boleh terangkan bahwa janabah ada dua hal. Yang pertama, inzalul mariyi biwata'in au ghairihi. Yang pertama adalah dengan keluarnya mani. Keluarnya mani karena melakukan hubungan, kalau perkara tersebut terdapat suami istri atau karena selainnya, atau karena mimpi basah misalnya. Ya. Adapun karena yang lainnya. Jelas ya? Maka keluarnya mani dari seorang yang disertai dengan syahwat, ini mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Sungguhnya air untuk mandi itu diwajibkan kalau ada air mani yang keluar. Iya. Ada air yang keluar. Dan kita syaratkan tadi, air yang keluar itu sifatnya disertai dengan syahwat. Disertai dengan syahwat. Sebab Nabi telah bersabda, idha hadaftah. Apabila engkau telah membuang, melempar. Menunjukkan, disertai dengan syahwat. Adapun kalau dia sakit misalnya, sebagian orang yang sakit, ya, dan dia keluar air mani kadang tanpa dia sadari, tanpa dia inginkan. Jelas ya? Makanya seperti ini tidak ada kewajiban mandi. Walaupun keluar air mani. Sebab dia keluar tanpa syahwat. Ini kalau dia dalam keadaan sadar. Adapun kalau dia tidur mimpi basah, itu lain lagi hukumnya. Kalau dia mimpi basah, Nabi SAW telah ditanya tentang hal itu dalam hadits Ummu Salamah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Beliau bertanya, hal alal mar'ati al-iktisalu idha ihtalamat? Apakah ada perempuan ada? Makanya seperti ini tidak ada kewajiban mandi. Walaupun keluar air mani. Maka Nabi bersabda, na'am idha ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat air. Jadi ukurannya kalau dia melihat air, ada air mani, dia mimpi, dia bangun, dia melihat air mani, maka dia wajib untuk mandi. Ya, wajib untuk mandi. Maka ini janabah yang pertama, dengan keluarnya mani. Apakah karena melakukan hubungan suami istri atau karena selainnya? Dan yang selainnya ini telah kita rinci tadi. Baik. Orang yang seperti ini dikatakan junub, janabah. Tertimpa janabah. Kemudian yang kedua, yang dikatakan janabah juga, kata beliau, au biltika al-khitana ini, atau karena berjumpa antara dua khitan. Ya, terjadi hubungan suami istri. Kalau sekedar terjadi saja hubungan suami istri, itu sudah cukup dikatakan dia junub, walaupun tidak keluar. Walaupun dia tidak keluar mani, hanya sekedar berjumpa dua khitan, maka itu sudah mewajibkan mandi. Ini berdasarkan hadis Aisyah, ya, riwayat atau hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, dan datang juga dalam hadis Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jalasa ar-rajulu baina syu'abiha al-arba, tsumma jahadaha, faqad wajib al-ghusl." Apabila seorang lelaki dia duduk antara empat cabangnya, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya, maka dia telah wajib mandi. Ya. Jelas ya? Duduk antara empat cabangnya, ini kinaya ya, tentang hubungan. Dan datang juga dalam hadis Aisyah, yang juga kinaya. Ya, kalau sudah pasti terjadi hubungan, pertemuan dua khitan, maka wajib dia mandi. Karena itu di riwayat Aisyah, lafadznya, وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ, dan khitan telah menyentuh khitan yang lainnya. Ya. Bukan sekedar bersentuhan. Jelas ya? Sebab kalimat bersentuhan di sini, ini makna yang diinginkan adalah terjadinya jima. Ya. فَقَدَ وَجَبَ الْغُسْلُ, maka telah wajib mandi. Baik, ini yang kedua yang dikatakan dia junub. Jadi siapa yang melakukan hubungan walaupun tidak keluar, maka dia wajib untuk mandi. Ya. Ini secara global apa yang disebut dengan janabah. Jadi siapa yang tertimpa janabah, maka dia wajib untuk mandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kuntum junuban fattahharu." Dan apabila kalian itu junub, maka mandilah kalian. Mandilah kalian. Kemudian di antara hal yang mewajibkan mandi, yang kedua yang diterangkan oleh Syekh di sini, kata beliau, wa khuruju damil haidhi wan nifas, dan keluarnya darah haid dan darah nifas. Keluar darah haid dan darah nifas. Ya. Tentang keluarnya darah haid dan darah nifas ini, diwajibkan seorang untuk mandi, diterangkan di dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahidh wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Mereka bertanya kepada kalian tentang haid, maka katakanlah dia adalah gangguan. Maka jauhilah perempuan di masa haid itu. Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Maksudnya sampai suci, sampai keluar tanda sucinya, nampak bahwa dia suci. Ya. Di sebatas itu belum boleh berhubungan. Nanti faida tatahharna, kalau mereka sudah mandi. Ya. Bersuci dengan mandi barulah boleh. Ya, maka ini ayat menunjukkan bahwa keluarnya darah haid ini adalah hal yang mewajibkan mandi. Siapa yang bersih dari haid tersebut, maka dia wajib mandi. Adapun nifas, nifas semisal dengan haid. Hukumnya sama dengan haid sebagaimana yang akan kita terangkan insyaallah taala. Jadi ini yang kedua dari hal yang mewajibkan mandi. Keluarnya darah haid dan nifas. Ya. Dan kewajiban mandinya tentunya dimaklumi setelah haid dan nifasnya selesai. Bukan ketika keluar, tapi setelah selesai. Ya. Setelah selesai. Andai kata penulis membahasakan dengan bahasa yang kadang dipakai oleh sebagian ahli fikih, wanqita'u damil haidi wan nifas, maka ini pembahasan lebih detail. Dengan terputusnya darah haid dan nifas. Kalimat terputusnya ini menunjukkan selesai. Sebab memang di situ kewajiban mandi. Kemudian yang ketiga, dari hal yang mewajibkan mandi, kata beliau, wa mautu ghairi syahid, dan kematian untuk selain orang yang mati syahid. Ya, jadi kalau ada yang mati, dimandikan. Ya, dimandikan. Nabi SAW memerintah hal tersebut pada putrinya yang meninggal. Dan Nabi SAW juga memerintah sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas di pembahasan haji tentang seorang lelaki yang mati diinjak untanya. Maka Nabi bersabda, iksiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah dia menggunakan air dan menggunakan apa? Daun bidara. Maka ini menunjukkan wajibnya untuk dimandikan. Ya. Kemudian yang keempat dari hal yang mewajibkan mandi, kata beliau, wa islamul kafir. Dan keislaman orang kafir. Ya, seorang yang kafir apabila dia masuk Islam, maka dia wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Ya, dalil wajibnya diterangkan oleh Qais ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu. Haditsnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya. Iya. Nah, haditsnya sahih. Qais ibn Asim berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islam." Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menghendaki keislaman, maksudnya hendak masuk Islam. Ya. Maka kata beliau, fa amarani an aghtasila bima'in wa sidr. Maka beliau memerintah saya agar supaya saya mandi dengan menggunakan air dan sidr. Daun bidara. Ini menunjukkan bahwa siapa yang masuk Islam, dia wajib untuk mandi janabah. Wajib untuk mandi janabah. Mandinya dengan air dan menggunakan sidr. Ya. Menggunakan sidr. Dan juga dimaklumi ya, di kisah Sumamah bin Usal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau masuk Islam, ya, kisahnya masyhur. Beliau ini pimpinan kota Yamamah atau negeri Yamamah, dan dikenal dulu banyak mengganggu Rasulullah dan para sahabatnya. Maka suatu hari mereka, Sumamah bin Usal radhiyallahu ta'ala anhu, berlalu bersama rombongannya di dekat kota Madinah. Akhirnya mereka dicegat oleh Rasulullah, oleh para sahabat Rasulullah, dan ditawan. Kemudian mereka pun, ya, Sumamah pun diikat di dalam masjid. Menunjukkan orang kafir boleh berada di masjid, sebab Sumamah diikat di masjid. Kemudian ditawarkan kepadanya masuk Islam, dia menolak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, kemudian beliau perintah sahabat untuk ya, tetap memberikan jamuan untuknya. Dekat kota Madinah. Gitu itu, melihat Rasulullah dan para sahabatnya apa kegiatannya. Dan Rasulullah ya, tetap menjamunya. Maka setelah itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, bebaskan dia. Maka dibebaskan oleh para sahabat. Beliau berkata, pergilah engkau. Maka Sumamah pun keluar dari masjid. Kemudian beliau mandi. Setelah beliau mandi, beliau masuk lagi ke masjid. Lalu beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna annaka rasulullah. Ya, beliau masuk Islam. Dan beliau sendiri langsung mandi. Ini menunjukkan bahwa ya, beliau mengetahui bahwa dari keharusan dalam keislaman itu jamunya. Maka setelah itu Rasulullah berkata kepada para baik. Jadi ini empat perkara ya. Jadi kalau empat perkara globalnya, kalau mau dirinci berarti semuanya lima perkara. Sebab janabah ada dua. Ada janabah karena keluar mani, ada janabah karena apa? Sekedar hubungan saya. Iya. Berarti ini lima perkara yang mewajibkan mandi. Lima perkara yang wajib puasa. Baik. Kamunya. Maka setelah itu Rasulullah berkata kepada para qala ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian junub, maka bersucilah kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kalian mendekati mereka, para perempuan yang haid itu, sampai mereka suci. Dapat mereka telah bersuci, apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintah kalian. Al-ayah. Apa maksudnya faidha tataharna? Apabila mereka telah bersuci, Syekh menjelaskan, ai idza tasalna, artinya apabila mereka telah mandi. Apabila mereka telah mandi. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taghsilil mayyit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah ya, untuk mandi bagi siapa yang memandikan jenazah. Dan ini telah kita bahas ya, bahwa hadisnya ada kelemahan ya di dalam masalah ini. Nah, kemudian kata beliau, wa amara man aslama yaghtasil. Dan Nabi memerintah orang yang masuk Islam untuk mandi. Sebagaimana kita terangkan dari hadis Qais ibn Asim radhiyallahu ta'ala an. Ya. Maka ini rincian hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan tata cara mandi wajib secara sempurna. Kata beliau, wa amma sifatu ghuslin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-janabah. Adapun bagaimana cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari janabah? Ya. Kata beliau, fakana yaghsilu farjahu awalan. Yang pertama, beliau mencuci kemaluannya. Kemudian yang kedua, thumma yatawaddau wudu'an kamilan. Kemudian beliau berwudu dengan wudu yang sempurna. Kalau wudu sempurna itu maksudnya dari mencuci kedua telapak tangan sampai mencuci kaki, begitu. Thumma yahthil ma'a ala ra'sihi thalathan yarwihi bidalik. Kemudian dia menyiramkan air di atas kepalanya 3 kali. Dia menyiramkan air di atas kepalanya 3 kali. Yarwihi bidarik. Ya, dibuat rambutnya itu dan kulit rambutnya semuanya tertimpa air. Ya, kalimat yarwihi itu kalau di pembahasan minum, dia minum sampai puas. Tidak ada lagi celaan. Apa tidak ada lagi celah? Ya. Jelas ya, jadi kalau dibuat rambut ini disiram sampai yarwihi, artinya semua kepala itu tertimpa air. Ya, begitu maksudnya. Kata beliau, thumma yufidhul ma'a ala sa'iri jasadih. Kemudian beliau menuangkan air di atas seluruh jasadnya. Thumma yaghsilu rijlaihi bi mahallin akhar. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya di tempat yang lain. Ya. Ini di pembahasan kiat mandi sempurna. Dan Syekh di sini rahimahullah menggabungkan antara dua hadis. Antara hadis Maimunah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam masalah ini. Ya. Temannya memang dari ahli fikih, mereka hanya menyebutkan seperti itu. Jadi mereka hanya sebutkan yang pertama adalah berniat yang jalan mandi sempurna ya, berniat kemudian mencuci kemaluannya, kemudian membersihkan tangannya menggunakan tanah, setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna. Setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, menyelai-nyelai jari kepala, menyelai-nyelai rambut kepala, ya, sampai kena semuanya. Nah, setelah itu dituangkan di atas kepala air 3 kali. Cara menuangkannya, ya, kali yang pertama di sebelah kanannya, yang kedua di sebelah kiri kepala, dan yang ketiga untuk seluruh kepala. Kemudian yang ke-8, setelah mencuci kepala, dituangkan air di seluruh menggunakan tanah. Setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian setelah itu, dia berpindah tempat. Begitu mau keluar, dia mencuci kedua kakinya. Mencuci kedua kakinya. Jelas ya? Ini cara mandi sempurna digabung oleh sejumlah para ulama. Ya, digabungkan ininya. Diambil dari dua hadis sekaligus. Tapi sebagian para ulama yang lainnya ada yang merinci tata cara mandi itu, ya, dengan mengambil kaifiat yang diterangkan dalam hadis Aisyah dan Maimunah, sebab ada perbedaan sedikit dalam kaifiatnya. Ya, kalau hadis Aisyah kaifiatnya Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencuci kedua tangannya. Lalu beliau mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian menuangkan di atas tangan kirinya, lalu beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu dengan wudu yang sempurna. Setelah itu beliau masukkan jari-jarinya ke apa mengambil air, kemudian masukkan menyelai-nyelai dasar-dasar rambutnya dengan jari jemarinya. Ya, setelah itu beliau menuangkan air di atas kepala 3 kali. Setelah itu beliau menuangkan air menyiram seluruh jasadnya. Nah, selesai cara mandi dalam hadis siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan di hadis Aisyah tidak ada mencuci kaki di akhirnya. Ingat ya? Ada sebagian riwayat memang menyebutkan mencuci kaki, tapi riwayatnya lemah. Ya, ada sebagian riwayat di sahih tapi dikritik oleh para a'immah. Ini hadis Aisyah. Kalau ada mencuci kaki di akhirnya itu di hadis Maimunah. Jadi kalau menggabungkan antara dua kaifiat, ini kurang tepat sebab ada 2 riwayat. Maka paling bagusnya kalau dikatakan bahwa cara mandi sempurna itu diterangkan dalam 2 hadis. Kan begitu selesai. Mau pakai hadis Aisyah atau mau pakai hadis Maimunah. Itu tadi kaifiat dalam mandi hadis siapa? Aisyah. Kalau hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, ya mula-mula Nabi mencuci. Setelah mencuci tangannya, beliau mencuci kemaluannya dengan tangannya. Kemudian beliau gosokkan ke apa namanya tembok, sebab tembok waktu itu terbuat dari tanah, dan yang dimaksudkan dengan tanah sebenarnya tembok atau ke bumi. Ya. Setelah itu beliau mencuci kedua tangannya. Lalu beliau berkumur-kumur. Setelah mencuci kedua tangan berkumur-kumur, menghirup air, mencuci mukanya, mencuci kedua tangannya, lalu beliau mencuci kepalanya. Setelah mencuci kepalanya, ya, beliau menyiram seluruh tubuhnya, belum mencuci kaki. Menyiram seluruh tubuhnya. Setelah menyiram seluruh tubuhnya, maka beliau berpindah ke tempat lain, lalu beliau mencuci kakinya. Jadi sini ada perbedaan-perbedaan. Kalau di hadis Aisyah wudunya sempurna, baru menyiram apa? Tubuh. Kalau di hadis Maimunah tidak, wudunya sampai kepala saja. Setelah itu baru menyiram tubuh. Kalau di hadis Aisyah di akhirnya tidak ada mencuci kaki. Hadis Maimunah ada mencuci kaki. Jelas ya? Jadi kalau kita mengambil 2 kaifiat ini, jadi kalau kita katakan bahwa cara mandi sempurna itu ada 2, ada diterangkan dalam hadis Aisyah dan ada diterangkan dalam hadis apa? Maimunah. Maka ini lebih detail. Ya, daripada yang menggabungkan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan seperti yang disebut oleh Syekh di sini beliau gabungkan. Jelas ya? Baik. Ini tata cara mandi sempurna. Ya, jadi tidak sulit cara mandi sempurna itu. Nah, apakah dia pakai hadis Aisyah atau hadis Maimunah? Begitu saja. Nah, setelah itu, setelah menjelaskan tata cara mandi wajib secara sempurna, Syekh menjelaskan tata cara mandi wajib dengan sifat yang dianggap cukup dan dianggap syah saja. Dianggap sebagai perkara yang telah cukup dan syah. Ya, maksudnya kadar wajibnya saja, kadar syahnya saja. Dia tidak sempurna. Ini tata cara mandi sempurna. Ya, jadi tidak sulit. Syekh berkata rahimahullah menjelaskan, wal fardu min hada, yang wajib dari mandi adalah ghaslu jami'il badan, mencuci seluruh badan. Memandikan seluruh badan. Wa ma tahta syu'uril khafifah wal katifah. Dan apa yang di bawah rambut, apakah rambutnya apa tebal maupun tipis? Ya. Nah. Ini yang wajib. Jadi ya cukup mencuci kepalanya, kena semua rambutnya, cuci badannya sudah cukup. Jelas ya? Selesai sudah mandi janabah. Iya. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata kepada Ummu Salamah, "Innama yakfiki an tahfi ala ra'siki 3 hafayat ثم تفيضين على جسدك فتطهرين. Sungguhnya cukup bagi engkau menuangkan di atas kepalamu 3 kali tuangan. Setelah itu engkau membasahi seluruh badanmu, maka engkau pun suci. Jadi ini batasan cukupnya. Batasan cukupnya. Jelas ya? Ya, maka di sini seorang ketika memahami fikih mandi janabah, akan mudah dia memberikan pendidikan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang junub, anak kecil baru saja, dia ihtilam, baru balik, junub. Jelas ya? Kalau sempit waktu mengajarinya cara mandi lengkap, maka ajarkan siram kepala, siram seluruh tubuh, selesai. Berniat untuk mandi janabah. Ini cara cukup ya. Dan ini memudahkan. Ya. Dan di pengajaran begitu, kita melihat keadaan. Di orang umum kadang sebagian orang awam tidak bisa memahami dia. Bentuk-bentuk kaifiat. Ada 2 kaifiat, hadith Aisyah dan hadith Maimunah. Satu saja ajarkan padanya. Itu yang dia lakukan. Jelas ya? Kalau dia sudah pandai yang satu, itu ajarkan yang kedua. Ajarkan yang kedua. Ya. Dan ini dijaga oleh para ulama. Nanti juga akan datang mungkin Syekh di sini memilih doa istiftah yang ringkas saja. Ya. Sebab kalau dipilihkan doa istiftah yang panjang, itu akan sulit dihafalkan. Allahumma ba'id baini, ya itu lumayan pendek tapi lumayan panjang bagi orang awam. Ya. Tapi kalau dibaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdik tabarak ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Nah ini ringan. Ya, 2 istiftah dan ringan untuk dihafal. Jelas ya? Baik, maka ya, ini diantara faedah dalam mempelajari fikih, kita mengetahui rincian-rincian, pembagian-pembagian. Ya. Dan seseorang bisa mengajarkannya sesuai dengan apa yang mudah bagi manusia. Karena Allah membuka dan Rasulnya membuka keluasan dalam hal ini. Baik, maka selesai di sini pembahasan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi dan bagaimana kaifiat mandi janabah. Dan kaifiat mandi janabah terbagi 2. Ada cara mandi apa? Sempurna dan ada cara mandi cukup. Jelas ya? Kemudian bab berikutnya kata penulis rahimahullah, bab at-tayammum. Bab at-tayammum. Ya. At-tayammum dan bagaimana kaifiat mandi janabah. Itu adalah bermakna al-qasd. Seorang memaksudkan. Ya. Seorang memaksudkan. Dari penggunaannya secara bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Dan jangan kalian tayammum sengaja mencari yang jelek dari harta kalian untuk kalian infakkan. Jelas ya? Ini dalam masalah berinfak. Ya, dia, kalau ada harta tanaman, jangan dia pilih yang kualitas rendah. Dia, tapi dia pilih yang menengah. Kalau dia pilih yang terbaik, maka itu lebih afdal. Itu lebih utama. Jelas ya? Jadi ini tayammum secara bahasa. Dibahasakan dalam ayat, wala tayammumul khabith. Jangan kalian tayammum terhadap yang jelek. Maksudnya tayammum di sini sengaja bermaksud. Ya. Dan secara istilah, ya, secara istilah tayammum adalah maskhul wajhi wal yadaini biturabin tahur, atau maskhul, saya ulangi, maskhul wajhi wal yadaini, ya, bisa'idin tahur ala wajihin makhsus. Tayammum adalah mengusap wajah dan 2 tangan dengan menggunakan sa'id yang suci. Sa'id yang suci dengan ketentuan yang khusus. Baik. Ini yang dimaksud dengan tayammum. Jadi secara global dari definisi, tayammum itu adalah seorang mengusap mukanya dan tangannya. Ya, 2 tangannya. Dia menggunakan sa'id, apakah tanah maupun selainnya. dan dengan kaifiat yang telah diajarkan, ada kaifiatnya. Ya, ini pembahasan-pembahasannya yang akan kita bahas. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, di dalam pembahasan tayamum ini kita menggarisbawahi 7 pembahasan. Yang pertama, tayamum adalah taharah kedua bila tidak ada air. Ini ditekankan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, wa huwa an-naw'u tsani min at-tahara, dan tayamum itu adalah hal yang kedua dari bersuci. Yang pertama dia di mana penyebutannya? Taharah yang pertama di mana? Hah? Di pembahasan air ya, sudah berlalu. Disebutkan taharah yang pertama adalah menggunakan air dan itu adalah asal. Nah, ini sekarang yang kedua. Yang kedua adalah tayamum. Wa huwa badalun 'anil ma. Dan tayamum adalah ganti dari air. Sebab memang tayamum disyariatkan apabila tidak ada apa? Tidak ada air. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Itu ayat di surah Al-Maidah. Ya. Kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan sa'id thayyiba, sa'id yang baik. Dan juga dalam hadits Abi Dzar Al-Ghifari, datang juga dalam hadits Abi Hurairah, bisa dihasankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idul muslim atau as-sa'id at-thayyib wudhu'ul muslim." Ya. Wudhu'ul muslim. "Wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin." Sa'id yang baik itu adalah wudhu'nya seorang muslim. Walaupun dia tidak menemukan air 10 tahun. "Fa idza wajada al-ma'a falyamassahu bashara atau falyamassahu bashara." Apabila dia mendapatkan air, maka hendaknya dia gosok. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini hadis menunjukkan bahwa tayamum itu kedudukannya sama kalau dia berwudu menggunakan air. Sebab tayamum sa'id tanah adalah wudunya seorang apa? Muslim. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama, bahwa tayamum adalah taharah yang kedua. Tapi syaratnya apabila tidak ada air. Pembahasan yang kedua, kapan tayamum disyariatkan? Nah, Syekh menjelaskan, wa huwa badalun 'anil ma'. Tayamum itu ganti dari air. Kemudian beliau terangkan, kapan disyariatkan untuk tayamum. Kata beliau, idza ta'addara isti'ma'ul ma'i li'a'dha'i taharah. Ya. Yang pertama, syariatannya kalau tidak memungkinkan untuk menggunakan air dalam membasuh anggota-anggota wudu, anggota taharah. Ya. Nah, nampak dari pembahasan telah lalu bahwa taharah menggunakan air itu dua macam, ada wudu, ada mandi. Ada wudu dan ada apa? Mandi. Dan tayamum ini pengganti dua taharah sekaligus, pengganti wudu dan pengganti mandi. Ya, seorang yang berhadas, hadas kecil, keluar angin misalnya, buang air besar, kemudian dia tidak menemukan air untuk berwudu, maka dia bertayamum. Dengan tayamum terangkat hadasnya. Seorang lelaki yang junub, ya, di pagi hari dia tidak menemukan air, maka tayamum adalah penggantinya. Jelas ya? Kalau dia ketemukan air, airnya hanya bisa untuk wudu, tidak bisa untuk mandi, maka ini tidak cukup. Dia tidak berwudu, tapi dia bertayamum. Sebab mandi itu tidak digantikan dengan wudu, tapi mandi hanya digantikan dengan apa? Tayamum. Iya. Jadi ini kedudukan tayamum. Jadi penggunaannya yang pertama, seorang bertayamum apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan air pada anggota taharah. Satu. Keadaan yang kedua, au ba'diha. Tidak memungkinkan menggunakan air pada sebagian anggota taharah. Mungkin saja dia bisa mencuci tangannya, tapi mencuci kakinya, ya kepalanya dia enggak mampu misalnya. Maka yang seperti ini dianggap dia tidak mampu. Ya. Jelas ya? Dia tidak mampu. Baik. Kemudian kata beliau, li adamihi, dia tidak mampu menggunakan air pada anggota wudunya atau sebagiannya, li adamihi, karena dia tidak menemukan air. Ini asalnya kalau tidak ada air. Ya. Dia cari enggak ada air. Ya, dia tunggu juga enggak tahu kapan air ini datang. Jelas ya? Makanya seperti ini boleh untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, au khawfi dararin biisti'malihi, atau dikhawatirkan akan berbahaya kalau digunakan. Ya, perhatikan ya, di sini dikhawatirkan bahaya kalau digunakan. Ini bukan was-was ya, sebab kata mengkhawatirkan, ya, kata mengkhawatirkan. Orang yang tahu dirinya kalau dia mandi akan membahayakannya, ya, maka di sini mengkhawatirkan, tidak ada masalah. Ya, jangan dia berkata, oh coba dulu. Ya, kalau kamu setelah mandi sakit, itu baru mengkhawatirkan. Bagaimana caranya setelah mandi? Setelah mandi sakit, kan begitu kan? Ya. Jelas. Dan ini apa? Timbangan-timbangan di dalam seseorang itu mengambil petikan hukum. Ya. Dia melihat kalau memang dia lihat dari diri yang mengkhawatirkan, maka tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Nah. Baik. Khawfi dararin bistimalihi. Khawatir ada darar kalau dia menggunakan. Ya, ini semuanya dibolehkan sebab dia masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an." Kalian tidak menemukan air. Kata tidak menemukan, apakah tidak menemukan dalam artian tidak ada air atau tidak menemukan dalam artian tidak mampu menggunakan air? Tidak mampu lagi dia menggunakan air. Jelas ya? Ini tayamum. Ya, khaufi dararin biistimalihi. Tayan, bagaimana kalau ada orang sakit dia tidak mampu menggunakan air, tidak mampu juga menggunakan tanah? Apa yang dia lakukan? Hah? Salat atau tidak salat? Ya. Baik. Yang benarnya bahwa dia sholat. Dia sholat. Kalau dia sholat, apakah nanti dia qadha atau tidak? Ya, jawabannya dia tidak qadha. Sebab dia telah menunaikan sholat waktu itu dengan apa namanya segenap kemampuannya. Allah telah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Baik. Ini pembahasan yang kedua tentang kapan tayamum disyariatkan. Kemudian di sini pembahasan yang ketiga tentang tanah sebagai pengganti air dalam tayamum. Sebab Syekh di sini hanya menyebutkan tanah. Kata beliau, fayakumut turabu maqamal ma. Maka turab, tanah itu, dia menduduki kedudukan air. Menduduki kedudukan air. Ya. Di sini beliau hanya menyebutkan tanah saja. Menyebutkan tanah saja. Padahal di ayat Al-Quran sifatnya umum. Sebab di ayat dikatakan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayammumlah kalian dengan sa'id yang baik. As-sa'id itu secara bahasa kullu ma sa'ada 'alal ard. Setiap perkara yang tinggi di atas muka bumi, yang paling menduduki kedudukan atas permukaan bumi, itu as-sa'id. Jelas ya? Kalau gunung kapur, berarti yang paling tingginya adalah apa? Kapur. Ya. Jelas? Gunung semen paling tingginya adalah apa? Semen. Ya. Kalau dia di padang pasir, paling tingginya adalah pasir, romal. As-sa'id itu secara bahasa adalah debu. Kan begitu? Tanah itu. Ya, Tapi di sini Syekh hanya menyebutkan debu saja, tanah. Apakah lainnya tidak boleh? Ya, ini pendapat sebagian ulama. Mereka menganggap bahwa yang diinginkan adalah tanah saja. Tapi ini pendapat yang tidak begitu kuat. Pendapat yang tidak begitu kuat. Yang kuatnya bahwa as-sa'id itu semuanya boleh. Ya, dipakai bertayamum. Ya. Dikata ada seorang yang hidupnya di gunung. Ya. Dia hanya mendapatkan debu dari bebatuan saja, maka tidak ada masalah. Dia pakai untuk apa? Bertayamum. Jelas ya? Tapi ingat ya, debunya harus ada debunya. Sebab Nabi ketika mencontohkan tayamum, beliau memukulkan tangannya kemana? Ke tanah, sehingga ada yang melekat di tangan. Ya. Dan beliau kadang meniup bekasnya dan sebagiannya kadang beliau jatuhkan dengan memukulkan kedua tangannya. Iya, dengan menumpukkan antara kedua tangannya. Demikian. Maka yang benar di sini saya berikan kesimpulan bahwa di bertayamum itu tidak khusus menggunakan tanah. Boleh bunya. Sebab Nabi ketika mencontohkan tayamum, beliau memukulkan benda-benda yang berada di atas permukaan bumi yang mempunyai debu. Ini kesimpulannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, fayakum at-turabu maqam al-ma. Maka at-turab ini, tanah ini menduduki kedudukan air. Dia menduduki kedudukan air bi an yanwiya raf'a ma 'alayhi min al-ahdath. Dengan meniatkan, sekarang beliau mulai masuk membahas tentang tata cara bertayamum. Oh, tayamum itu yang pertama harus ada niat. Harus ada niat. Apa niat tayamum? Niatnya adalah dia meniatkan mengangkat hadas. Ya. Ini penjelasan kaifiat tayamum ya, dimulai daripada niat. Tata cara bertayamum dimulai dari niat. Pertama dia niatkan untuk mengangkat hadas. Ya, harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kata beliau, summa yaqulu bismillah. Kemudian dia membaca bismillah. Ketika akan bertayamum, dia membaca apa? Membaca bismillah. Iya. Dan penyebutan bismillah di sini tidak ada secara khusus nasnya dalam bab tayamum. Tapi sebagian ahli fikih mengambil makna umum. Wa tayammum ini adalah pengganti dari wudu. Ya. Pengganti dari wudu. Karena wudu baca basmalah, baca tasmiyah, maka tayammum juga harus baca apa? Baca tasmiyah. Ya. Ini sebenarnya pendapat punya sisi apa bisa dipertimbangkan. Ya, tetapi apa yang paling afdalnya bahwa membaca basmalah ini di tayamum itu tidak dilakukan sebab tidak ada nas yang menunjukkannya. Ya. Sebagaimana mandi juga tidak membaca basmalah sebab itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan tidak ada dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaifiat tayamum, kaifiat mandi yang menjelaskan basmalah. Padahal dia adalah ibadah yang Nabi banyak mengajarkannya, orang-orang melakukannya. Kalau itu terkenal akan ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Jelas ya? Ya, maka ini mungkin yang lebih tepatnya bahwa basmalah tidak dibaca. Kalau ada yang baca basmalah, saya katakan tadi bahwa ini pendapat punya nilai dari kekuatan. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yadhriba at-turaba bi yadihi marratan wahidah." Kemudian dia memukul at-turab tanah dengan tangannya satu kali pukulan. Ya. Dan satu kali pukulan kalau cukup dengan satu kali. Sebab yang diinginkan adalah apa? Melekatkan tanah. Ya, dengan tangannya. Dia memukulnya satu kali. Ya, dia pukulkan ke tanah, keluar debunya. Ya, kalau misalnya ada kursi atau meja, ya, ada tanahnya, ada debunya di dalam, dia pukulkan, kena debu, tidak ada masalah. Itu syah. Demikian pula tembok, kalau ada debunya, ingat ya kalau ada debunya. Tapi kalau temboknya bersih, ya itu bukan tayamum namanya. Ya seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di rumah sakit, oh tayamum. Dia hanya pukulkan tangannya di tembok. Mana ada rumah sakit yang kotor temboknya? Ya. Ngambil bantal, ya kemudian dia pukulkan kedua tangannya di bantal. Ya, enggak mungkin ada debunya di situ. Jelas ya? Maka ini keliru. Harusnya kalau mau tayamum diambilkan tisyah. Letakkan tangannya di atas tubuh. Dibantu untuk tayamum. Kalau dia enggak mampu untuk keluar. Jelas ya? Baik. Jadi dia pukulkan tangannya ke tubuh. Ya, setelah itu ya, yang dimaksudkan masih ada debu yang melekat. Jadi kalau misalnya banyak, boleh dia tiup. Ya. Ada dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi meniup kedua tangannya. Dan boleh dia tepukkan antara kedua telapak tangannya. Ini juga ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jelas ya? Setelah itu kata Syekh rahimahullah, "Tsumma yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi." Ya. Kemudian dia mengusap, memakai kedua telapak tangannya itu dia usap seluruh wajahnya dan dia usap seluruh punggung telapak tangannya atau seluruh telapak tangannya, maksudnya telapak tangan dan punggungnya sekaligus dia usap. Jelas ya? Kalimat seluruh ini sudah kita sebutkan ya. Sebab ini pembahasan apa? Mengusap. Tayamum itu sama dengan pembahasan sebelumnya, mengusap. Dan mengusap itu tidak mesti kena semua. Jadi kalau ada yang tayamum, dia usap semua sampai matanya diginikan. Kemudian, apa namanya, hidungnya. Kemudian dia usap tangannya, dia selai-selai jarinya. Ini adalah hal yang tidak disyariat. Sebab ini pembahasannya mengusap. Nyelai-nyelai jari itu di dalam pembahasan mencuci. Iya. Di pembahasan apa? Mencuci. Baik. Kemudian Syekh di sini memulai menyebutkan muka dahulu, kemudian telapak tangan. Sebagian riwayat hadis telapak tangan dahulu, kemudian muka. Loh, yang mana yang benar? Hah? Dan diusap telapak tangan dulu, baru muka, atau muka dulu, kemudian telapak tangan? Ya, jawabannya, karena dua-duanya ada dalam hadis, maka dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Jelas ya? Dia letakkan tangannya, dia pukul, dia tepukkan misalnya, masih ada debunya. Ya, dia boleh mengusap telapak tangannya dulu. Dia usap, dia gosokkan begini, telapak tangannya. Kemudian yang kanan dia usap yang kiri, punggung kiri. Kemudian yang kiri mengusap punggung yang kanan. Jelas ya? Setelah itu dia lanjut ke muka. Dia lanjut ke muka. Ini yang pertama. Yang kedua boleh dia mulai dari muka. Setelah menempuh, dia mulai dari muka. Setelah selesai mukanya, dia langsung lanjut ke tangannya. Ya. Dia gosokkan antara dua telapak tangannya, kemudian dia usap punggung tangan kanannya, kemudian punggung tangan kirinya. Jelas ya? Selesai sudah tayamum. Ya, dan nampak dari sini, dari penggunaan kalimat Syekh, perhatikan bahasa beliau, mengusap seluruh wajahnya. Dan seluruh telapak tangan. Beliau bahasakan telapak tangan. Ya, sebab memang batasannya sampai telapak tangan saya. Siapa yang mengusap sampai siku, ini keliru sebab pengusapan sampai siku itu diterangkan dalam hadith yang lemah. Diterangkan dalam hadith yang lemah. Hadith yang kuat hanya disebutkan telapak tangan saya yang diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Fa in daraba marrataini fala ba'as." Ya, kalau dia memukul dua kali, maksudnya dia bertayamum dua kali, maka tidak apa-apa. Ya, ini tidak apa-apa karena dibangun di atas pendapat Syekh berpegang dengan sebuah hadis. Di mana datang dalam sebagian hadis dikatakan at-tayamum darbatan. Tayamum itu dua kali tepukan. Ya. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai ke siku. Tapi hadisnya ini lemah. Hadisnya lemah. Yang kuatnya hanya satu kali tepukan saja. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sangat sahih. Ya, ini tidak apa-apa Maka saya simpulkan di sini dari kaifiat tayamum, pertama adalah niat, kemudian setelah itu dia mengambil as-sa'id, tanah maupun selainnya, dia pukul di atasnya, keluar debunya. Ya, kemudian kalau debunya ini banyak, dia boleh tepukkan antara telapak tangannya atau dia tiup. Setelah itu dia bertayamum. Dia mulai dengan mengusap kedua telapak tangannya, kemudian mukanya, dan mulai muka dahulu, kemudian kedua telapak tangan. Jelas ya? Ini kesimpulan dari tayamum. Kemudian kata beliau rahimahullah menjelaskan dalil-dalil tentang tayamum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, famsahu biwujuhikum wa aydikum minh. Ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun." Ya. Kemudian kalian tidak menemukan air. Ini dalilnya ya, tentang tayamum ini. Ini subhanallah, ayat ini ringkas. Falam tajidu ma'an. Tapi ayat ini bisa dikatakan mencakup seluruh pembahasan tayamum. Ya. Seluruh pembahasan tayamum. Karena itu menakjubkan kalau kita membaca penafsiran ayat ini dari buku-buku yang memuat tentang ahkam. Ya, buku-buku ayat-ayat ahkam. Subhanallah, luas sekali. Dibahas masalah tayamum dari kandungan ayat. Dari kandungan ayat. Ya, cukup banyak pembahasan yang tercakup di dalamnya. Kalian tidak menemukan ma'an. Perhatikan di sini kalimat air. Ya. Ini maksud dengan air adalah air mutlak. Nah, tidak menemukan air. Fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Sa'idan tayyiban, dengan sa'id yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, usaplah wajah-wajah kalian. Wa aydikum min, dan tangan-tangan kalian. Perhatikan ya, kalau kita lihat ayat dimulai dari wajah kemudian tangan. Ini kalau ayat ya. Dan yang afdalnya begini. Tapi datang dalam sebagian riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, ya, didahulukan tangan kemudian wajah. Ini menunjukkan bahwa wau di dalam ayat di sini itu bukan litartib, tidak menunjukkan berurut. Ya, jelas ya? So, penggunaan wau dalam bahasa Arab banyak. Asal penggunaannya litartib. Asal penggunaan litartib. Ya. Tapi di ayat ini dia bukan litartib. Apa dalilnya? Nah, kalau dikatakan bukan litartib harus bawakan dalil. Sebab asalnya wau litartib itu asal. Kalau kita katakan bukan litartib harus ada dalilnya. Dalilnya itu tadi yang saya terangkan dari riwayat Al-Bukhari bahwa diterangkan mencuci tangan dahulu kemudian mengusap tangan dahulu kemudian mengusap muka dalam tayamum. Itu bukan litartib, tidak menunjukkan berdikum. Pakai tangan ya, aliyat. Aliyat itu kalau dimutlakkan ya, dia yang dimaksud adalah telapak tangan. Walaupun penggunaan aliyat kadang bermakna tangan seluruhnya. Iya. Bermakna tangan seluruhnya. Tapi asal penggunaan dalam bahasa Arab aliyat itu bermakna al-kaf. Karena itu pencuri, kan datang nanti pembahasannya di Kitabul Hudud, di pembahasan tentang al-jinayat, ya. Bahwa had pencuri tangan, had seorang pencuri adalah dipotong kedua telapak tangannya. Padahal di ayat bukan telapak tangan bahasanya, tapi pakai kata tangan saja. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma." Seorang laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Ya, dan telah syah di dalam hadits Nabi bahwa tangan seorang pencuri yang dipotong itu hanya sampai ke mana? Hah? Sampai telapak tangan saja. Jelas ya, maka yang diinginkan di sini ada telapak tangan. Aydiyakum wa aydikum minhu, dan tangan-tangan kalian darinya, dari as-sa'id itu. Ya, usap dari as-sa'id. Allah berfirman, ada beberapa pembahasan fikih, sebagiannya sudah saya singgung. Kemudian diterangkan hikmah dari tayamum. Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki ada kesusahan bagi kalian. Jadi ini tayamum syariat untuk memudahkan umat. Ya. Dan dari pembahasan tayamum ini sesuai dengan konteks ayat diambil kaidah umum di dalam syariat kita. Kaidahnya berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqa tajlibu at-taysir. As-sa'id. Allah berfirman, hukum kemudahan. Kalau seorang sebuah perkara memberatkan, ya, maka syariat datang memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan. Tapi ingat ya, kemudahan dan ketentuan syariat semuanya datangnya dari Allah. Ya, bukan pandangan orang per orang. Oh, bagi saya susah, bagi yang lainnya mudah. Tidak. Tapi ini pandangan umum dari syariat yang menentukan ya, apa yang diberikan kemudahan. Jelas ya? Walaki yuridu liyutakhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tapi Allah menghendaki mensucikan kalian. Ini menunjukkan bahwa berwudu, bertayamum itu adalah hal yang mensucikan. Hal yang dianggap taharah. Ya, wa yutimma ni'matahu 'alaikum dan disempurnakan nikmat atas kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Kemudian beliau membawakan hadis. Kata beliau wa an Jabir radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Kata beliau, saya diberi 5 perkara. 5 kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Ya, jadi 5 hal yang akan disebutkan oleh nabi di sini, ini khasa'is Rasulullah. Khasa'is itu artinya kekhususan yang hanya diberikan kepada siapa? Rasulullah, tidak diberikan kepada selain beliau. Nah, dan penyebutan 5 di sini itu bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Ini kaidah penting ya kita pahami dalam memahami ilmu. Banyak sekali dalam hadis ya disebutkan 5 perkara, 3 perkara, ya, sekian. Itu bukan pembatasan. Misalnya disebutkan ada 7 golongan yang dinaungi di bawah teduhan arsy Allah. Apakah itu cuma 7 golongan ini saja yang diteduhi? Jawabannya tidak. Penyebutan angka bukan pembatasan. Jelas ya? Allah mempunyai 99 nama. Apakah terbatas pada 99? Tidak. Sebab penyebutan angka tidak menunjukkan apa? Pembatasan. Sama di sini disebutkan bahwa Nabi 5 kekhususan. Ya, bukan artinya beliau cuma punya 5 saja. Tidak. Bahkan banyak sekali kekhususan beliau. Ya, sampai Asyuti menulis buku 3 jilid. Semuanya tentang kekhususan Nabi dan kekhususan umatnya. Ya. Walaupun Asyuti ya dimaklumi mengumpulkan antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah, ya, tapi cukup ya menunjukkan bahwa kekhususan Nabi dan umat itu sangat banyak. Iya. Apa 5 kekhususan yang disebut dalam hadis di sini? Kata beliau, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, saya ditolong oleh Allah dengan takutnya musuh. Ya. Saya ditolong oleh Allah dengan takutnya musuh. Ya. Dalam perjalanan selama sebulan. Jadi maksudnya dari kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi, Allah membuat musuh itu takut kepada Rasulullah dan para sahabat. Apa 5 kekhususan yang disebut dalam hadis di sini? Ya. Nanti kalau misalnya ada sebuah tempat, perjalanan dari tempat itu jaraknya ke kota Madinah perjalanan selama sebulan, maka baru Nabi mau berangkat sudah takut musuh yang berada di sana. Jelas ya? Ini wibawa yang Allah khususkan untuk umat Islam. Membuat musuh-musuh mereka. Jadi, nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari kekhususan untuk umat ini, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan telah dijadikan untuk kubumi itu sebagai masjid. Ya. Sebagai masjid wa tahura dan sebagai pensuci. Nah, ini menunjukkan bahwa bumi boleh dipakai sebagai masjid, tempat sholat. Seorang melakukan padanya sholat. Ya, wa tahura dan dia adalah pensuci. Ya, boleh dipakai bersuci tanah itu. Ya, inilah pembahasan tayamum yang diinginkan, boleh dipakai bertayamum. Maka fa'ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari seorang lelaki yang didapati oleh sholat, ya misalnya dia didapati oleh sholat di sebuah bumi, di bumi manapun dia berpijak, masuk waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Sebab bumi Allah semuanya adalah apa? Tempat untuk melakukan sholat. Ya. Kemudian kata beliau, ya, tentunya ada tempat-tempat ya yang dilarang melakukan sholat, ini insya Allah akan datang pembahasannya di bab sholat. Kemudian kata beliau, wa'uhillat liyal ghanaim. Ya. Dan dihalalkan bagiku al-ghanimah. Dihalalkan bagiku al-ghanimah. Al-ghanimah adalah harta rampasan perang. Ya. Harta rampasan perang. Yang didapatkan oleh kaum muslimin. Ini dihalalkan untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak pernah halal. Apapun sebelumku. Jadi kalau di syariat Nabi sebelumnya, ghanimah itu haram untuk diambil. Ghanaim. Seperti misalnya dalam kisah peperangan yang dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Iya. Setelah dapat ghanimah, maka beliau perintah supaya ghanimah itu dikumpul. Lalu beliau perintah supaya ghanimah itu dibakar. Ini hukum syariat mereka dahulu. Tidak ada mengambil ghanimah. Jadi perintah untuk dibakar. Adapun kita, masya Allah, ya, diizinkan halal ghanimah tersebut. Bahkan ada pembagian-pembagiannya lengkap di bab jihad. Apa ghanimah itu dibagi kemana? Bagaimana pembagiannya? Sifat-sifat pembagiannya bagaimana? Semuanya lengkap. Ya, jelasnya. Ini yang ketiga dari kekhususan umat. Yang keempat, wa'utitu syafa'ah, dan saya diberi syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaatul udhma. Syafaat al-udhma. Itu syafaat Nabi kepada makhluk pada hari kiamat, di pada mahsyar. Agar supaya hisab dipersegera. Agar supaya hisab dipersegera. Iya. Demikian. Ini yang keempat ya. Dari syafaat. Yang kelima. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khaffah. Wabu'idtu ilan nasi ammah. Kata beliau, yang adalah seorang nabi, dia diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun saya, kata Rasulullah, saya diutus kepada manusia seluruhnya. Diutus kepada manusia seluruhnya. Ya. Ini termasuk kekhususan nabi kita. Kalau nabi sebelumnya, dia hanya pada kaumnya saja. Nabi Musa untuk kaum Nabi Musa. Nabi Khidir lain lagi. Ya. Nabi Isa hanya khusus untuk kaumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Semuanya ada kaumnya masing-masing. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Baik. Hadits ini muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maka selesai penyebutan dalil-dalil tentang tayamum diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Kemudian setelah itu Syekh menjelaskan beberapa perkara. Dan perkara yang beliau terangkan ini terkait dalam beberapa bab sebelumnya, di bab tayamum, bab mandi, dan juga terkait dengan bab haid dan nifas yang akan datang. Beliau buka pembahasannya di sini. Ya. Ini pembahasan yang kelima yang kita catat. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Kata beliau, "Wa man 'alayhi hadatsun asghar lam yahilla lahu ay yusalli wa la ay yatufa bil bait wa la yamassa al mushaf." Ini tiga hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Yang pertama, dia tidak boleh salat. Bagi orang yang berhadas kecil, dia tidak boleh salat. Nah, ini jelas ya? Hadits Abu Hurairah telah lalu bersama kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdats hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian yang kedua, wala ayatufa bil bait, dan tidak boleh dia tawaf di Ka'bah kalau dia hadas kecil. Nah, ini pendapat dipegang oleh sebagian ulama. Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama bahwa tidak boleh tawaf di Ka'bah kalau dia berhadas. Jelas ya? Dan kebanyakan ulama menguatkan pendapat ini. Ya. Sebagian ulama yang lainnya memandang bahwa taharah bukanlah syarat di tawaf. Ya, dah harus dia bertaharah dari hadat asghar. Ya, tidak disyaratkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di masa ini di antara yang menguatkannya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Jelas ya? Dan saya sendiri lebih condong menguatkan apa kepada pendapat yang menguatkan tentang tidak disyaratkannya. Ya, bertaharah dari hadas asghar. Baik. Ya, dah harus dia bertaharah dari hadas asghar. Dan kedua ini perlu di apa namanya? Ada perbedaan pendapat ya di dalam masalah ini. Ya. Dalil tentang bolehnya sebab tidak ada dalil khusus yang melarang akan hal ini. Dalil khusus yang tegas dan sahih melarang. Ada sebagian dalil hanya bentuknya umum saja. Bentuknya umum dalam pembahasan. Ya, dan akan datang nanti dalam pembahasan tawaf. Ya. Bahwa tawaf wada itu tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Ya. Akan ditambah di sini oleh penulis ya, bahwa ini juga berlaku untuk perempuan yang haid. Perempuan yang haid tidak boleh dia tawaf. Di tawaf ifadah. Ya, dan ini pendapat yang kuat secara umum. Tapi kadang di satu masalah, ini perlu dibahas. Seorang perempuan misalnya, apalagi sekarang ini, jemaah haji, waktunya terbatas. Ya, hanya 40 hari. Jelas ya? Dan kata seorang perempuan misalnya, dia hanya berada di Mekah sisa 7 hari. Ya. Begitu masuk tawaf, dia haid. Dan dia perlu waktu. Ya, tidak akan kejar nanti waktunya. Dia akan berangkat pulang ke negerinya dan dia masih dalam keadaan haid. Belum tawaf ifadah. Ya. Dan pesawat tidak bisa diundur. Apa yang dia lakukan? Apakah dia pulang nanti setelah itu datang lagi haji mengulang tawaf ifadahnya? So, kalau dia tidak tawaf ifadah, tidak syah haji. Ini rukun dari rukun haji. Nah, yang benarnya yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dalam masalah ini, ya, dia membenahi dirinya jangan sampai ada darah yang menetes di ketika tawaf, kemudian dia melakukan tawaf ifadah. Setelah itu pulang. Sebab ini kondisinya darurat. Jelas ya? Dan ini sebenarnya akar pembahasan di dalam masalah fatwa ini. Ini akar pembahasannya di dalam masalah apakah disyaratkan tahara atau tidak. Di dalam masalah tawaf. Kemudian yang ketiga di sini. Jadi saya simpulkan tadi ya bahwa di dalam tawaf itu tidak disyaratkan tahara dari hadat asghar. Ya tadi saya singgung masalah haid itu di kondisi darurat ya. Di kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, wala yamassa al-mushaf. Dan jangan dia menyentuh mushaf. Jangan dia menyentuh mushaf. Di sini penyentuhan mushaf yang tidak diperbolehkan. Nah, bagi para ulama yang tidak memperbolehkan, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil. Di antaranya ayat, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali siapa? Orang yang disucikan. Tapi orang yang disucikan yang dimaksud di sini adalah apa? Para malaikat. Iya. Karena itu dalil. Menjadikan ayat ini sebagai dalil tegas tidak. Tapi sebagian para ulama mengambil pendalilan isyarat. Jadi kalau malaikat saja tidak menyentuhnya. Tidak menyentuh kecuali malaikat dan mereka disucikan. Maka demikian pula siapa yang ingin menyentuhnya. Dia hendaknya bersuci seperti malaikat itu disucikan. Jelas ya. Ada yang berdalil dengan hal tersebut. Dan di antara dalil yang paling kuat adalah apa yang Nabi tulis kepada Amr bin Hazm Ya, dan di dalam tulisan tersebut ada tambahannya, la yamassul Qur'ana illa tahir. Jangan ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia itu suci. Kecuali dia itu suci. Ini haditsnya Amr bin Hazm, ini ada kelemahan. Tapi dia punya pendukung-pendukung dari beberapa jalan yang insyaallah bisa dihasankan, bisa dikuatkan. Bisa dikuatkan. Ya. Tapi yang menjadi masalah di sini kata la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia ini tahir, bersuci. Kecuali dia adalah orang yang suci. Jelas ya? Tahir apa yang diinginkan? Sebab kata tahir dalam bahasa Arab punya empat makna. Dalam pengertian fikih. Ada suci bermakna dia bersih dari najis. Satu. Ada suci bermakna dia suci dari hadats. Suci dari hadats asghar. Iya. Yang ketiga ada suci bermakna dia bukan junub. Dia bukan junub. Iya. Kemudian yang keempat ada suci bermakna dia adalah muslim bukan kafir. Sebab kafir itu najis. Namun muslim dia suci. Ini empat makna tahir. Sekarang yang mana yang diinginkan? Dari mana tahir ini? Hah? Jelas ya? Nah, maka ini lafaz mengandung kemungkinan. Mengandung kemungkinan. Mungkin ada yang berkata, bukankah ini surat ditujukan kepada Amr bin Hazm dan Amr bin Hazm muslim? Kalau begitu ini kaitannya dengan masalah taharah. Ya jawabannya ya benar. Tapi hadith Amr bin Hazm ini asalnya lemah. Dan yang kita kuatkan hanya potongan itu saja. Kalimat la yamassul Qur'an illa tahir. Itu saja yang dikuatkan. Yang lainnya tidak ada pendukungnya. Jelas ya? Baik. Tapi bersama dengan itu saya sendiri menyimpulkan di sini bahwa sebaiknya seorang jangan dia menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan dia bersuci. Adapun kita pastikan haramnya, ini tiada dalil yang tegas tentang pemastian haramnya. Jelas ya? Tapi sebaiknya jangan dia menyentuh. Apalagi sebagian para ulama ada yang menukil ya, kesepakatan dari sahabat bahwa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan bertahara. Jelas ya? Kecuali dalam keadaan bertahara. Baik. Ini tentang menyentuh mushaf. Tentang menyentuh mushaf. Bukan membacanya. Ya. Lainnya antara menyentuh mushaf dan apa? Membaca dari apa? Hafalannya. Baik, ini orang yang berhadat kecil. Kemudian kata Syekh Rahimahullah, ini pembahasan yang keenam, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadat besar. Kata beliau, وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرٌ ya, dan tambah lagi untuk orang yang punya hadat akbar, jadi tadi sudah tiga ya, hadat kecil. Jadi kalau dia berhadat akbar, ada dua hal yang lainnya, tambahan, tidak boleh dia lakukan. Apa itu? Satu, أَنَّهُ لَا يَكْرَوْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. Pertama, tidak boleh sekali-sekali dia membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya. Ini larangan yang disebut oleh Syekh di sini. Ya. Larangan yang disebut oleh Syekh. Ini diterangkan tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadat besar. Kata baca Al-Quran. Tapi hadith-hadith tersebut semuanya ada kelemahan dan tidak bisa dikuatkan. Karena itu tidak ada hadith yang syah. Tidak ada hadith yang sahih melarang orang junub membaca Al-Quran. Jelas ya? Baik, tapi tadi saya sudah uraikan ya, bahwa ini di dalam masalah seperti ini, dia banyak sudut pembahasannya, bukan di sini saja. Ya. Bukan di sini saja. Karena itulah dari kaidah umum yang dipegang oleh seorang yang mempelajari fikih, dia ketika menyimpulkan sebuah pembahasan, jangan dia melihat di satu sudut saja penyimpulannya. Dia harus menyimpulkan dari segala sudut yang terkait dengan pembahasan. Baru dia buat kesimpulan. Jelas ya? Dan ini dijaga di dalam apa namanya? Memberikan ketentuan dan memberikan apa? Hukum. Iya. Dan ini kaidah-kaidah yang seperti ini enggak dijaga oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang juhal. Ya. Sedikit pemahaman agamanya. Ya saya juga heran kok bisa ada orang-orang yang lancang berbicara dalam masalah ilmu, baru seakan-akan Syekhul Islam sudah, ya, mufti seluruh manusia. Jelas ya. Ada yang kadang keluarkan fatwa ijazah tidak boleh. Ya. Dia hanya melihat satu sudut saja. Oh, ada gambarnya di situ. Ya, itu kalau ada gambarnya. Kalau tidak ada gambarnya, bagi orang yang tidak masukkan, apa alasan lainnya? Ya. Oh, itu bisa mengarah kepada perkara dunia. Dia hanya melihat satu sudut, kemudian menjatuhkan hukum sedemikian lancangnya. Ya. Orang-orang seperti yang hendaknya bertakwa kepada Allah. Jangan berbicara tanpa ilmu. Jangan berbicara tanpa ilmu. Ya. Sama sekarang ada juga orang-orang yang menyoroti pendidikan formal. Ya. Karena kejahilannya, dianggap bahwa hal yang seperti ini adalah tidak disyariatkan. Apa dalilnya? Hal-hal yang sebenarnya malu, ya. Seorang penuntut ilmu berbicara seperti itu. Apalagi kalau kita kembalikan kepada kaidah setiap pembahasan itu, jangan dilihat di satu sudut saja. Harus dikumpulkan seluruh sudut yang lain. Kemudian dia memberikan ketentuan-ketentuan hukum. Ya, ketentuan-ketentuan hukum. Jelas ya? Ya. Ada yang lebih lucu lagi. Ya. Pakai kata daurah seperti ini, itu bid'ah. Untuk bikin daurah. Daurah apa saja, ada kata daurah, itu bid'ah. Ya. Jelas ya? Ini gak tahu makhluk muncul dari planet mana dia. Ya. Tiba-tiba membid'ahkan sesuatu yang di masa ini hampir setiap alim ada mengisi daurah. Dan memang tertulis daurah semuanya. Ya. Jelas ya? Kata daurah kalau tidak digunakan di kata as-salaf, itu bukan artinya bid'ah. Kalau hakikatnya ada. Sama dengan kata salat tarawih. Mana di dalam penggunaan hadith ada, Al-Quran dan hadith ada kata salat tarawih. Tapi salat tarawih ini dipakai oleh para ulama. Digunakan hingga hari ini. Sebab hakikatnya ada. Dan itu mendekatkan kepada pemahaman apa yang diinginkan. Cuma itulah orang-orang yang jahil. Hanya melihat kepada satu sudut. Dan yang seperti ini merasa dirinya sok alim. Ya, terpelajar. Padahal kejahilannya lebih banyak. Daripada apa yang dia ketahui. Maka yang saya harapkan kepada seluruh ikhwah. Ya, hendaknya setiap orang mengerti kadar dirinya. Ya, diri itu banyak kekurangan. Kita perlu banyak belajar. Ya. Kemudian jangan merasa setiap seorang ketika belajar sesuatu, dia menganggap bahwa dirinya sudah meliputi seluruh pembahasan ilmiah yang dibahas oleh para ulama. Tidak ada lagi yang luput ilmu itu terhadap dirinya. Ya. Jelas ya? Sehingga ya, dengan lancangnya semua pendidikan-pendidikan, ya, tidak ada pendidikan formal itu. Yang disyariatkan adalah mendidik di masjid. Ya. Mendidik di masjid. Ini tidak membedakan antara apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang babnya adalah bab afdoliyah, dan apa yang babnya dibolehkan secara umum. Tidak ada pandangan-pandangan yang seperti ini. Ya. Jelas ya? Ada lagi sebagian orang, tiap kali ada proposal, wah ini proposal meminta-minta. Ya. Ini juga dari kejahilan, gak pernah belajar. Sebab pembahasan di dalam masalah proposal itu, ya dilihat, apa yang dia tulis di situ. Ya. Apa yang dia tulis. Dia masuk di dalam, mungkin dia masuk dalam bentuk meminta-minta, kalau dia minta untuk dirinya, dan dia bisa masuk di dalam bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, kalau dia menawarkan kebaikan pada orang lain, dan mungkin dia masuk ke dalam bentuk syafaat, kalau dia arahkan kepada orang lain untuk membantu sebuah kegiatan. Ya. Dua hal ini disyariatkan. Ya. Adapun meminta-minta itu di kondisi tertentu, bukan semuanya diharamkan, di kondisi tertentu dibolehkan. Jelas ya? Maka memberikan ketentuan umum semuanya adalah bid'ah. Ya. Ini adalah hal yang aneh. Adalah hal yang aneh. Dan hendaknya bertakwa kepada Allah orang yang seperti ini. Yang berbicara tanpa ilmu. Yang berbicara tanpa ilmu. Banyak para ulama masya Allah masih hidup. Ya, tanya kepada orang-orang yang berilmu. Ya, dari para alim ulama. Ya. Ada kadang yang baru belajar 1-2 buku. Ya. Setelah itu, dia berangkat ingin menjadi Syekhul Islam. Semua orang disikat sana sini. Iya. Jelas ya? Maka ini yang saya nasihatkan kepada ikhwah di dalam mempelajari fikih, hendaknya seorang ta'anni. Ya. Dan sibuk membahas ilmu. Seorang semakin sibuk dia belajar ilmu, akan semakin nampak kejahilannya itu semakin banyak sebenarnya. Ya, kejahilannya semakin banyak. Akan nampak kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, sepanjang dia belajar dan semakin dia belajar. Nah, dan juga berakhlak yang baik itu adalah budi pekerti yang dijaga bagi orang yang memperdalam agama. Iya. Sebab itu akan membantunya untuk meraih ilmu semakin banyak dan semakin banyak. Karena kesombongan itu tidak membawa kebaikan bagi seorang hamba. Iya, tidak membawa kebaikan bagi seorang hamba. Iya. Merasa dirinya lebih. Merasa dirinya seakan-akan tidak ada kesalahan. Ya. Dibawakan fatwa dari ulama. Ya. Kurangan yang ada pada dirinya. Ya. Sepanjang dia belajar. Dan bantahannya disebarkan lewat radio lagi. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak baik. Ini adalah perkara yang hendaknya dihindari. Ya. Oleh setiap orang yang ingin belajar dan memperdalam agama. Dan jangan sibukkan dengan hal-hal yang Anda sendiri tidak ditanya pada hari kiamat tentang masalah yang seperti itu. Ya. Dia ditanya pada hari kiamat tentang masalah yang seperti itu. Baik, kita kembali kepada apa namanya pembahasan di sini. Saya tadi ingin mengingatkan, kemudian ya, dibawakan fatwa dari ulama, orang yang belajar fikih, dia ketika menyimpulkan masalah, jangan dia mengambil dari satu sudut saja, dia mengalfakan sudut-sudut yang lainnya. Ya, dia melihat kepada sudut-sudut yang lainnya, melihat kepada sudut-sudut yang lainnya ketika dia menguraikan sebuah permasalahan. Baik, di sini Syekh menyebutkan tidak boleh yang membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Ini sudah kita terangkan ya. Kemudian yang kedua, wala yalbathu fil masjid bila wudu. Dan tidak boleh dia tinggal di masjid tanpa wudu. Ya, jadi beliau syaratkan dia harus berwudu. Ya, dan tentang masalah tinggal di masjid bagi orang yang junub. Ya. Sebagian para ulama seperti Syekh rahimahullahu taala di sini, beliau tidak membolehkan. Ya, beliau tidak membolehkan. Nah. Beliau tidak membolehkannya kalau tanpa wudu. Ya. Dan sebagian ulama yang lainnya membolehkan kalau hanya sekedar apa namanya? Dia berlalu dan tidak tinggal. Mereka berdalilkan dengan ayat wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan sebagian para ulama membolehkan secara mutlak. Ya. Dari sisi bolehnya, walaupun afdalnya dia segera berwudu. Dan mereka berdalilkan dengan kisah perempuan yang tinggal di masjid. Ya. Perempuan yang tinggal di masjid dia pasti kedatang apa ada kebiasaan bulanan. Demikian pula para sahabat ahli suffah yang mereka berada di masjid. Ya, jelas ya? Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Tapi tidak diragukan kalau seorang menjaga dirinya pada saat dia junub untuk tidak tinggal di masjid, itu lebih afdal baginya. Lebih afdal baginya. Baik, selesai sudah pembahasan yang keberapa? Yang ke-6. Sekarang pembahasan yang ke-7. Ya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid dan nifas? Kata beliau, wa tazidul haid wan nufasa, dan berada di masjid itu tambah lagi, ada hal lagi yang tidak boleh dia lakukan. Dia menunjuk. Jadi tadi yang pertama orang yang punya hadat kecil. Hadat kecil 3 hal tidak boleh dia lakukan. Yang hadat akbar ada 2 hal lagi tambahannya. Jadi semuanya 5. Khusus perempuan haid dan nifas ada lagi tambahan. Di sini oleh Syekh disebutkan 3 lagi. Jadi 8 semuanya. Untuk haid dan nifas, annaha la tasum. Dia tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, alaisatil mar'a idza hadat lam tasum wa lam tusalli wa lam tasum? Bukankah seorang perempuan kalau dia itu haid, ya. Dia tidak salat dan tidak puasa, yang menunjukkan bahwa dia tidak boleh puasa. Nah. Adapun salat sudah berlalu ya, tidak boleh salat. Bagi orang yang hadat kecil, maka hadat besar lebih-lebih tidak boleh lagi. Kemudian kata beliau, wala yahillu wata'uha, dan tidak halal untuk digauli. Ya. Tidak halal melakukan hubungan suami istri dengannya. Ya, dan ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Tinggalkanlah para perempuan di masa haid dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Nah. Kemudian berikutnya, wala talaquha, dan tidak boleh ditalak. Ya. Dan perempuan haid pada masa dia haid tidak boleh ditalak. Ya. Jelas ya? Nanti ditalak kapan? Ditalak kalau dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Namun kalau dia dalam keadaan haid, tidak boleh untuk ditalak. Dan insya Allah akan datang nanti penjelasannya di bab talak. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang tayamum. Dan di sini Syekh memberikan kesimpulan-kesimpulan terkait dengan masalah orang yang berhadas. Kemudian di bab yang terakhir dari bab At-Tahara ini, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, babul haid. Bab al-haid. Nah. Bab tentang haid. Al-haid secara bahasa, ya, al-haid secara bahasa adalah as-sayalan, ya, mengalirnya, pengaliran. Ya, dan maksud dari haid, ya, adalah pengaliran darah keluar dari perempuan. Jadi ada keterkaitan dari sisi bahasa dan sisi mana istilah yang diinginkan. Adapun dari sisi istilah, ya, al-haid didefinisikan oleh para ulama, ya, bahwa dia adalah sayalan damil mar'ah, mengalirnya darah seorang perempuan min maudhi'in makhsus, dari tempat yang khusus, di zamanin makhsus, pada waktu yang khusus tertentu pula, ya, dari tempat tertentu dan dari apa, ya, itu yang dimaksud dengan haid secara istilah. Ya. Dan di sini ada dua definisi yang harus kita definisikan, al-haid dan juga al-istihadhah. Ya, al-haid itu sendiri banyak penamaannya. Kadang dikatakan haid, kadang dikatakan nifas, kadang dikatakan tamthun, kadang dikatakan ad-dahkun. Ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim ketika diberi kabar gembira punya anak, fadhahikat. Kalimat dhahikat itu tiba-tiba dia haid. Bukan tertawa ya. Tapi apa? Dia haid. Nah. Jadi haid punya banyak penamaan, lebih dari 10 penamaan. Ya, termasuk haid dinamakan juga nifas. Haid juga bermakna apa? Bermakna nifas. Karena itulah hukum haid sama dengan hukum apa? Hukum nifas. Ya. Hukum nifas. Imam Al-Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya tentang hal ini. Bahwa haid sama dengan nifas. Dan beliau berdalilkan dengan hadith Ummu Salamah. Yang hadith Ummu Salamah dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Di mana Ummu Salamah waktu itu duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba darah haidnya keluar. Maka Ummu Salamah pun pergi sembunyi-sembunyi. Kemudian mengambil pakaian haidnya lalu menggantinya. Kemudian datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ana fisti?" Apakah kamu nifas? Harusnya pertanyaannya apa? Apakah kamu haid, kan begitu? Tapi beliau bertanya, "Apakah kamu nifas?" Ini menunjukkan bahwa haid itu sama hukumnya dengan nifas dan nifas sama hukumnya dengan apa? Dengan haid. Jadi secara umum nifas sama hukumnya dengan haid. Darah haidnya keluar. Maka umum para ulama ada perbedaan antara haid dan nifas pada tiga perkara. Yang pertama pada lamanya. Ya. Pada lamanya. Kalau nifas itu batasannya 40 hari paling lama kalau nifas. Adapun haid, ya, haid tidak ada batasan tertentu, tapi dari sisi biasanya perempuan haid, ya, biasanya 7 hari, 6 hari, biasanya. Ya. Ada juga yang pernah menyebutkan ada perempuan yang haid sampai 15 hari. Ya, ini dari sisi yang pernah terjadi. Jelas ya? Jadi ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, darah haid itu adalah tanda balik. Berbeda dengan darah nifas. Dia tidak menunjukkan tanda balik. Ya. Jelas ya? Tidak menunjukkan tanda balik. Kemudian yang ketiga, di dalam masalah iddah nanti, di pembahasan talak, ya, iddah itu diukur dengan haid. Tidak diukur dengan apa? Dengan nifas. Ya, sedangkan nifas tidak dihitung. Ya, yang diukur bagi seorang perempuan kalau dia hamil ketika melahirkan. Bukan ketika suci dari nifas. Ketika dia melahirkan. Lepas iddah. Ya, kalau perempuan yang ditalak tidak dalam keadaan hamil, maka dia iddahnya adalah salah satu kuru, tiga kuru. Yaitu tiga kali dia haid. Tiga kali dia haid. Jelas ya? Ini tiga perbedaan antara haid dan nifas. Selain dari itu hukumnya sama. Hukumnya sama. Haid tidak boleh sholat, nifas juga tidak boleh sholat. Haid tidak boleh puasa, nifas juga tidak boleh apa? Puasa. Ya. Seluruh hukum yang lainnya sama. Baik. Kalau istihadah, istihadah juga asal katanya dari kata hadah, dari sisi bahasa. Kalau dari sisi istilah, istihadah dalam definisi ahli fikih adalah sayalan damil mar'a min ghairi awani. Mengalirnya darah perempuan bukan pada waktunya. Bukan pada waktunya. Ya. Mengalirnya darah perempuan bukan pada waktunya. Ini definisi-definisi yang mungkin perlu saya gambarkan di sini. Ya. Selanjutnya di sini ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi dari uraian Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Nah, pembahasan yang pertama, asal darah yang keluar dari perempuan. Kata Syekh rahimahullah, "Wal aslu fid dami alladhi yusibu al-mar'ata annahu haydun bila haddin bi sinnihi wala qadrihi wala takarrurihi." Asal pada darah yang keluar atau darah yang menimpa perempuan, asalnya adalah darah haid. Ingat ya, darah yang dibahas di sini darah apa? Darah yang keluar dari tempat khusus. Jelas ya? Bukan darah yang keluar dari mulut atau keluar dari hidung atau karena dia luka di anggota tubuh yang lainnya. Tapi dia darah yang keluar dari tempat yang khusus. Jelas ya? Baik. Darah yang keluar dari perempuan itu ya, di tempat khusus yang kita sebutkan tadi, itu ada 4 jenis darah. Ada 4 jenis darah yang keluar. Ya. Darah yang pertama ada namanya darah keperawanan. Ya. Darah keperawanan. Baik. Ya, bisa saja saya terangkan ya tentang apa yang dimaksud, tapi ini tidak perlu kita terangkan sebab tidak ada kaitannya dengan pembahasan. Ya. Jelas ya? Yang jelas dia ini disebut dengan darah keperawanan. Yang kedua adalah darah haid. Ini yang kedua. Yang ketiga namanya darah istihadah. Darah istihadah. Yang keempat adalah darah rusak. Damun fasid. Darah rusak. Ini 4 jenis darah. Darah keperawanan itu tidak ada hubungannya di sini. Di pembahasan haid kita. Cuma saya ingin melengkapi dari pembahasan darah yang keluar. Dari tempat yang khusus perempuan. Itu salah satu dari 4 darah ini. Maka saya di sini menyebutkan kaidah. Kalau ada darah yang keluar dari perempuan, asalnya dia adalah darah apa? Hah? Asalnya dia adalah darah haid. Ini beliau sebutkan asal. Ya. Jelas ya? Beliau sebutkan asal di sini. Tapi ini pembahasan tentang masalah asal atau tidak. Ini apa namanya? Dia bukan kaidah tetap yang dipakai. Bukan kaidah tetap yang dipakai. Ya, sebab perempuan ada masa haidnya. Kalau di masa haid keluar darah, maka asalnya dikatakan darah haid yang keluar. Tapi kalau di masa suci ada darah yang keluar, maka asalnya itu bukan darah haid, kan begitu? Ini tanda masalah penggunaan, ya, asalnya bagaimana. Cuma Syekh di sini ini memberikan gambaran umum saja. Adapun hakikat rincian seperti yang saya sebutkan tadi, ya, tidak ada rincian pasti di dalam menghukumi darah itu kecuali dengan melihat kondisi-kondisi dan ketentuan-ketentuannya, keadaan-keadaannya. Ya, baik, ini mungkin akan kita terangkan nanti. Ya, jadi selesai di sini pembahasan yang pertama berkaitan dengan asal darah yang keluar dari perempuan. Pembahasan yang kedua, umur berapa seorang perempuan mengalami haid pertama dan terakhir? Ya. Syekh di sini terangkan pendapat yang kuat menurut beliau. Kata beliau, bila haddin li sinnihi, tidak ada batasan pada umurnya. Ya. Kalimat tidak ada batasan pada umurnya ini mencakup dua hal. Mencakup tidak ada batasan pada haid yang pertamanya dan tidak ada batasan pada haid yang terakhir untuknya. Ya. Jadi kalau kita jabarkan, di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, kapankah seorang perempuan itu atau umur berapakah seorang perempuan itu mulai haid? Jelas ya? Oh, ini silam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 9 tahun. Ya, sebab Aisyah dinikahi di umur berapa? 7 tahun dan Nabi masuk di umur 9 tahun. Ya. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan kurang. Jelas ya? Syekh di sini sudah memberi ketentuan. Untuk batasan berapa awal dia haid, itu tidak ada batasannya. Sebab perempuan berbeda-beda. Ya. Ada yang haidnya nanti umur 15 tahun. Ada yang umur 13 tahun. Ya. Ada yang umur 13 tahun. Ada yang umur 9 tahun, mungkin dia haid. Mungkin dia haid. Ya. Dan disebutkan dalam sebagian buku fikih, ya. Ada yang menyebutkannya bahwa ini dari Imam Syafi'i, dan ada yang menyebutkan dari selainnya. Ya, katanya beliau pernah melihat seorang nenek, ya. Seorang nenek umurnya baru 21 tahun. Hah? Bayangkan, nenek umurnya berapa? 21 tahun. Dia sudah punya cucu umurnya baru 21 tahun. Bagaimana ceritanya? Dia menikah umur 9 tahun. Ya. Melahirkan umur 10 tahun. Anaknya besar umur 9 tahun. Ya. Kemudian menikah. Ya. Dan juga melahirkan umur 10 tahun. Ya. Jadi 21 tahun dia sudah punya apa? Sudah punya cucu. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini tentang masalah kemungkinan. Ya, kemungkinan haid. Kemungkinan haid. Baik. Jadi saya bisa tutup di sini dengan sebuah kesimpulan bahwa awal mula seorang perempuan itu haid tidak ada batasan dalam masalah umur. Demikian pula akhirnya. Berapa akhir perempuan itu haid? Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. Dan ada yang menyebutkan pendapat yang lainnya. Dan ini sebenarnya tidak kuat. Ya. Dalam dua pembahasan semuanya tidak kuat. Membatasi umur tidak kuat. Karena itu Syekh menguatkan tidak ada batasan dalam masalah umur. Kenapa? Sebab ayat memang seperti itu. Yas'alunaka 'anil mahyidi kul huwa ada. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Katakanlah haid itu adalah ada gangguan. Jadi dia adalah gangguan. Kapan diketemukan dia adalah gangguan. Umurnya 5 tahun, 9 tahun. Ya, lebih atau kurang. Kapan ada darah haid maka dia dianggap haid. Berapapun umurnya. Demikian pula dia sudah tua. Kalau di umur 70 tahun masih ada darah haid itu keluar. Maka dihitung apa? Darah haid berdasarkan nas ayat. Karena itu tidak ada ketentuan dalam masalah awal umur, awal kali dia haid dan akhir dia haid. Jelas ya? Selesai sudah ya pembahasan yang kedua. Tentang umur. Ya, berapa seorang perempuan mengalami haid pertama dan terakhir. Pembahasan yang ketiga, berapa kadar dan jangka waktu haid perempuan. Nah, di sini dibahasakan oleh penulis juga. Beliau katakan, wala qadirihi. Dan tidak ada batasan pada kadarnya. Ini pendapat beliau. Tidak ada batasan pada apa? Pada kadarnya. Ya, kadar yang dimaksud di sini adalah kadar lamanya. Ya. Dan bisa juga bermakna jarak waktunya. Kalau kadar lamanya misalnya seorang perempuan, kalau dia haid, berapa lama dia haid? Berapa hari? Apakah 5 hari, 7 hari, 8 hari, 10 hari, 15 hari? Jelas ya? Berapa kadar paril lamanya? Nah, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Kalau Syekh di sini memberikan pernyataan tidak ada batasannya. Ya, sebab perempuan berbeda-beda dalam hal ini. Ya, perempuan berbeda-beda dalam hal ini. Nah, ini yang benarnya, tidak ada batasannya. Jelas ya? Demikian pula di jarak waktunya. Di jarak waktunya. Ada seorang perempuan yang haidnya tiap 25 hari. Setelah dia suci, 25 hari setelahnya baru dia haid lagi. Ada perempuan yang haidnya setelah 30 hari baru dia haid. Jelas ya? Ya. Maka kadar jangka waktu juga berbeda-beda. Perempuan itu. Karena itu tidak ada batasannya. Karena ayat sifatnya umum. Mereka bertanya tentang haid, katakan dia adalah ada. Jadi kapan kelihatan darah haid yang merupakan gangguan, maka dihukumi haid. Ya, tidak ada batasan dalam masalah jaraknya dan kadarnya. Selesai sudah pembahasan yang ketiga. Kemudian pembahasan yang keempat, berapa jumlah batasan pengulangan haid? Ya, berapa jumlah? Ini juga diisyaratkan oleh Syekh di sini, ditekankan. Kata beliau, wala takarrurihi. Dan tidak ada batasan dalam pengulangannya. Ya. Ada seorang perempuan dalam sebulan mungkin bisa berulang haidnya 2 kali. Di awal bulan dan akhir bulan. Jelas ya? Ya. Ada yang hanya sekali. Ya. Maka di dalam pengulangan ini juga tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ya, ini yang ingin ditekankan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya. Memang kalau kita berbicara tentang apa namanya hukum haid ini agak rumit sedikit. Ya. Sebab kalau masuk di dalam pembahasan haid, ya, kadang yang dibahas oleh para ulama ada keadaan-keadaan khusus yang terjadi pada sebagian perempuan, tidak terjadi pada perempuan yang lainnya. Tapi kalau kita membahas, ya, pada apa yang kebanyakannya terjadi pada perempuan, ini mungkin agak lebih ringan pembahasan. Agak lebih ringan pembahasannya. Ya, dan harus diketahui ya bahwa di dalam pembahasan fikih, ya, di antara bab yang paling susah itu adalah bab di apa? Di bab haid ini. Ya, ini di antara bab yang paling sulit sampai Imam Ahmad mempelajari babul haid selama 7 tahun. Ya. 7 tahun beliau mendalaminya. Nah, dan di dalam masalah perempuan yang mutahayyirah, ada istilah perempuan yang bingung. Ya. Ini akan kita jelaskan. Ini apa? Silang pendapat yang sangat panjang sekali dari sisi uraian-uraian. Ya, karena itu saya di pembahasan ini saya hanya menukilkan dari kesimpulan-kesimpulan ulama kita di masa ini. Ya. Sebab itu yang menjadi ukuran insyaallah taala dengan dalil-dalilnya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan yang keberapa? Keempat. Pembahasan yang kelima tentang istihadah dan ketentuannya. Syekh di sini menjelaskan illa in atbaqad damu 'ala al-mar'ah aw sara la yanqati'u anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahadah. Ya. Jadi sebelumnya beliau terangkan itu asal darah yang keluar pada perempuan itu adalah haid. Disebutkan haid itu bagaimana, sudah kita dengarkan rinciannya. Kemudian beliau terangkan, kecuali kalau darahnya itu mendominasi pada perempuan. Dan darah ini akhirnya tidak terputus kecuali sedikit, keluar terus darah. Maka perempuan yang seperti ini berubah menjadi perempuan yang istihadah, bukan lagi perempuan yang apa? Yang haid. Dia adalah perempuan yang istihadah. Iya. Baik, istihadah itu kita terangkan tadi dia adalah apa? Keluarnya darah dari perempuan bukan pada waktunya. Bukan pada waktunya. Dan disebut istihadah. Jadi beda ya antara darah haid dan darah istihadah. Dan ini sebenarnya puncak yang ingin kita bedakan di sini. Tadi kita sebut 4 darah. Ada darah perawan, darah haid, darah istihadah dan darah apa? Darah rusak. Ya, sekarang darah perawan kita tidak urusi. Ya, yang perlu kita bedakan di sini antara darah haid dan darah apa? Istihadah. Kalau kita pandai membedakan dua hal ini, maka selain dari dua hal ini dihitung darah rusak. Selain dari dua hal ini dihitung darah apa? Darah rusak. Jelas ya? Ya. Perbedaan antara haid, perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah kita bedakan dari lima sisi. Ya. Kita bedakan dari berapa? Lima sisi. Yang pertama dari sisi warnanya. Yang pertama dari sisi warnanya. Kalau darah haid, darahnya, warnanya yang perlu kita ya. Atau lebih didominasi oleh warna hitam. Kalau darah istihadhah, dia darahnya warnanya merah. Darahnya warnanya merah. Nah, ini perbedaan dari sisi yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua dari sisi baunya. Yang pertama dari sisi warna, yang kedua dari sisi baunya. Kalau darah haid, itu darah yang baunya tidak enak. Iya. Baunya tidak enak. Mumtina. Ya. Kalau darah istihadhah, dia baunya biasa seperti bau darah secara umum. Nah, ini darah istihadhah. Ini perbedaan dari sisi baunya. Yang ketiga dari sisi ketebalan, dari sisi tebal tipisnya. Ya. Kalau darah haid, dia adalah darah yang tebal. Darahnya tebal. Ya. Berbeda dengan darah istihadhah, darahnya tipis. Ya. Darahnya tipis. Ya, untuk mengetahui ketebalan ketipisnya, ambil darah tersebut, kemudian apa namanya, oleskan di atas kain. Itu akan nampak. Kalau tipis kan kelihatan sekali. Ya, lembut darah itu. Tapi kalau dia tebal kelihatan. Garisnya agak tebal. Ya. Jelas? Ini perbedaan dari sisi apa tadi? Keberapa sudah? Hah? Ya, ketiga. Kemudian yang keempat, ya, perbedaan dari sisi kekentalannya setelah keluar. Ya. Perbedaan dari sisi kekentalannya setelah keluar. Kalau darah haid, begitu dia keluar, ya, ya, dia tidak mengental. Dia tetap cair, tidak mengental. Berbeda dengan darah istihadhah, setelah dia keluar tadinya cair, tapi kalau dibiarkan lama dia akan mengental. Ini darah istihadhah. Ini perbedaan yang keberapa? Yang keempat. Perbedaan dari sisi yang kelima, dari tempat keluarnya. Ya semuanya keluar dari apa namanya arah yang sama. Cuman kalau darah haid, dia keluarnya dari rahim. Jadi darah haid itu darah berkumpul dalam rahim, kemudian pecah. Ya. Karena dia pecah dari darah rahim, ketika dia keluar, dia tidak kembali mengental. Seperti yang kita sebutkan tadi. Berbeda dengan darah istihadhah. Darah istihadhah itu penyakit. Ada urat yang pecah. Ada urat yang apa? Yang pecah. Maka mengalir darah itu keluar, turun. Iya. Darah itu keluar, mengalir. Ya, sebagaimana layaknya umum kalau kita terluka, darahnya berkumpul, kan darahnya mengental kan? Ya, sebab memang asalnya dia dari urat yang pecah. Baik, ini lima perbedaan antara darah haid dan darah apa? Darah istihadhah. Ya, kalau mampu membedakan lima darah ini, masya Allah, ini sudah cukup ya di dalam masalah membedakannya. Ya, selain dari itu dianggap darah apa? Darah rusak. Ya, nah, di sini kaidahnya penting untuk diketahui. Nah, sekarang kita masuk dalam uraian penulis. Baik. Kata beliau rahimahullah, sini pembahasan yang ke-6. Berapa lama masa haid perempuan saat istihadhah? Ya. Nah. Kata beliau, waqad amarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tajlis sa'adataha. Ya, perempuan yang istihadhah. Ya, perempuan yang istihadhah, kalau dia pas masuk kebiasaan haidnya, maka dia hanya duduk menghitungnya sebagai darah haid semasa kebiasaannya saja. Semasa kebiasaannya. Sekarang begini, ada perempuan, dia kebiasaan haidnya 5 hari. Kalau dia haid, keluar darah berapa? 5 hari. Jangka waktunya, dia haid biasanya setelah 25 hari. Kalau dia suci 25 hari, maka haid datang. Ini kebiasaannya, dia punya kebiasaan. Pas haidnya datang, ternyata dia sedang istihadah juga. Sedang istihadah. Jelas ya? Maka di posisi yang seperti ini, karena dia punya kebiasaan, sudah. Dia hitung kebiasaannya, dia haid cuma 5 hari saja. Kalau ternyata dalam 5 hari ini ada darah merah yang keluar, maka darah merah ini bisa dihitung darah rusak namanya. Bukan dinamakan apa? Istihadah. Dihitung darah rusak. Ya. Dia masuk di dalam haid. Hukumnya hukum haid. Kalau misalnya darahnya setelah 5 hari, di hari ke-7 keluar darah warna hitam, ya, maka itu dihitung istihadah atau dihitung darah rusak. Sebab ya, maka di posisi yang seperti ini, karena dia punya kebiasaan, haidnya hanya 5 hari. Jelas ya? Hanya 5 hari. Ya, ini secara global ya, tentang berapa lama masa perempuan itu menjalani haid pada saat dia istihadah. Ya, dan yang lebih pentingnya di sini di pembahasan yang terakhir, di pembahasan yang ketiga. Ya. Dan ini kaidah sebenarnya, kaidah dasar di dalam pembahasan haid yang tidak boleh tidak dipahami, harus dipahami. Sebab ini kaidah dalam menentukan darah. Perbedaan dan ketentuan antara kebiasaan dan tamyiz. Antara kebiasaan dan apa? Tamyiz. Perempuan itu tidak lepas dari 4 keadaan. Perempuan tidak lepas dari 4 keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, dia punya kebiasaan, disebut adat atau adah. Ya, dia punya adat haid, kebiasaan haid. Ini keadaan yang pertama. Misalnya tiap kali dia haid 5 hari. Ya. Ada perempuan yang haidnya kadang 5 hari, kadang 6 hari. 2 kebiasaannya. Jelas ya? Ya. Baik. Dan ada perempuan yang haid tiap 20 hari. Ada yang tiap 25 hari. Ada yang tiap 30 hari. Ini kebiasaan namanya. Kebiasaan. Adat. Ini keadaan yang pertama. Ya. Bagaimana cara mengukur kebiasaan? Ya, cara mengukur kebiasaan itu kalau sudah berulang haidnya 3 kali seperti itu. Ya, jadi bulan pertama dia haid 5 hari, bulan kedua dia haid 5 hari juga. Bulan berikutnya dia haid lagi yang ketiga 5 hari. Berarti sudah dikatakan kebiasaannya haid berapa hari? 5 hari. Jadi dia diukur kebiasaan kalau berulang berapa kali? 3 kali. Jelas ya? Saya beri contoh misalnya. Seorang perempuan kebiasaan haidnya 5 hari. Masuk bulan Ramadan. Ya, perempuan haid seperti biasanya 5 hari. Tapi begitu masuk hari ke-6, darah haid masih keluar warna hitam. Hari ke-7 darah haid masih keluar. Sekarang pertanyaan saya, hari ke-5, hari ke-6 dan ke-7 dihitung haid atau tidak? Hah? Tidak dihitung. Jelas ya, sebab dia punya kebiasaan berapa? 5 hari saja. Dia punya kebiasaan 5 hari. Maka hari ke-6 dan ke-7 ini tidak dihitung. Jelas? Baik. Masuk bulan Syawal. Haid lagi. Ternyata masih keluar lagi pada hari ke-6 dan hari ke-7. Hah? Yang ke-6 dan ke-7 ini dihitung atau tidak? Hah? Dihitung atau tidak? Tidak. Dia masih punya kebiasaan. 2 kali belum kebiasaan. Tapi begitu masuk Dzulqa'dah, ya, haid kembali 6 dan 7 hari. Nah, berarti sekarang sudah kita katakan bahwa kebiasaannya berubah. Ya, tadinya 5 hari berubah menjadi berapa? 7 hari. Maka hukum untuk puasa yang telah lalu, dia harus qadha 2 hari. Sebab itu sudah dipastikan dengan berulangnya 3 kali, sudah bisa dipastikan bahwa haidnya sudah berubah dari masa itu. Maka dia wajib mengqadha 2 hari tersebut. Jelas ya? Ya, baik. Ini keadaan pertama pada perempuan. Dia punya kebiasaan. Keadaan yang kedua, perempuan tidak punya kebiasaan. Ya, haidnya ya enggak menentu. Kapan datangnya, kapan selesainya. Enggak menentu. Jelas ya? Tidak menentu. Ya. Maka perempuan yang seperti ini dia menggunakan cara tamyiz, membedakan antara darah. Jelas ya? Itulah tadi kita ajarkan apa perbedaan antara darah haid dan darah apa? Istihadhah. Ya. Dia punya tamyiz. Dan ketika haid, darahnya hitam keluar. Ketika istihadhah, darahnya merah. Jadi tidak ada masalah. Ya. Dia hanya membedakan darah saja. Jelas ya? Kemudian perempuan itu kalau dia suci, ada namanya tanda suci. Ya. Ada tanda sucinya. Cairan putih, ya. Agak kental atau keruh seperti kapur. Agak mirip kapur. Biarkan apa perbedaan antara darah haid dan darah apa? Istri. Semua perempuan tahu namanya tanda putih. Ya. Saya sendiri enggak pernah tanya kepada perempuan. Ya. Cuman Imam Malik pernah bertanya. Kata Imam Malik, saya tanya kepada para perempuan, apa itu al-qassatul bayda? Ternyata dia adalah hal yang dikenal oleh mereka. Jelas ya? Jadi cukup sudah Imam Malik yang bertanya. Ya, Anda tidak perlu bertanya. Ya. Jelas? Kita al-qassatul bayda. Walaupun ada misalnya sebagian perempuan yang mungkin tidak melihat tanda putih itu. Dan ini jarang terjadi. Ya. Kalau dia tidak melihat tanda putih, maka dia mengukur bersih atau tidaknya, ya, dengan cara mengambil darah dan menorehkannya di atas kain. Perempuan apa itu al-qassatul bayda? Ternyata dia berhenti. Jelas ya? Iya. Ini cara mengukur dekatnya suci. Nah, ini keadaan yang kedua. Tadi menggunakan tamyiz. Seorang perempuan punya tamyiz. Nah, dia hanya mampu membedakan. Tidak ada kebiasaannya. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga. Ada seorang perempuan. Dia punya kebiasaan dan punya tamyiz sekaligus. Punya kebiasaan dan punya apa? Tamyiz sekaligus. Ya. Nah, ini perempuan yang seperti ini. Ya. Kalau kebiasaannya dengan tamyiznya tidak berbenturan, maka tidak ada masalah. Di masa haid darahnya hitam, ya, di masa dia tidak haid darahnya istihadhah, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu kalau pas berbenturan. Ya. Di masa haidnya darahnya keluar warna merah. Ya. Di luar masa haidnya darah yang keluar warna hitam. Nah, ini berbenturan atau tidak? Ya, sangat berbenturan. Ini yang membingungkan. Sekarang yang dipegang yang mana? Adat atau tamyiz yang dia pegang? Nah, di sini ada letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan ini banyak pembahasan sebenarnya di sini. Ya, jelas ya? Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di masa ini hampir seluruh ulama kita menguatkan pendapat ini. Ya, dari ahli fatwa di masa ini, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil, ya. Rahimahullah, Syekh Shalal Fauzan dan selainnya, semuanya memakai bahwa yang didahulukan adalah kebiasaannya. Yang didahulukan adalah apa? Kebiasaannya. Iya. Baik. Yang didahulukan adalah kebiasaan. Sebab mengukur dengan kebiasaan itu asal. Sebab kebiasaan kan yang terus berulang. Ini hampir seluruh ulama kita menguatkan. Menjadikan ukuran kebiasaan ini lebih ringan bagi perempuan. Lebih enak cara mengukurnya. Oh, dia tidak perlu hitung darahnya mau warna apa. Yang penting di masa haid, dia haid. Kan begitu. Ya, di masa dia istihadhah berarti bukan haid. Maka mengukur kebiasaan, mendahulukan kebiasaan, ini lebih kuat. Ini lebih kuat. Jelas ya? Kalau misalnya ada contoh kasus. Seorang perempuan biasa haidnya 7 hari. Kebiasaan haidnya berapa? 7 hari. Di hari yang ke-6, keluar darahnya warna merah. Warna merah ini dihitung apa? Haid atau istihadhah? Ya. Ingat ya, kalau antum pakai tamyiz, antum bilang apa? Istihadah. Tapi antum kalau pakai dahulukan adat, kebiasaan, maka ini harus dihukumi apa? Dihukumi haid. Nah, itu tadi. Ya. Faedah di dalam mengetahui pendapat yang kuat di dalam masalah. Jadi dahulukan kebiasaan. Dahulukan kebiasaan. Demikian pula kalau dia kebiasaan haidnya 7 hari, pada hari ke-8 masih keluar darah warna hitam, maka darah warna hitam ini dihukumi apa? Kalau dia pakai tamyiz dihukumi haid, kan begitu. Tapi kalau dia ambil kebiasaan, dia dihitung apa? Harus dihitung darah rusak, bukan istihadah. Harus dihitung apa? Darah rusak, sebab istihadah kan warnanya merah. Iya. Makanya tadi saya bahasakan dengan kata darah rusak. Ya, sebab darah rusak itu dia ya banyak cakupannya, bisa aja merah, bisa hitam. Ya. Jelas ya bisa kuning. Nah, yang jelas selain dari darah haid dan istihadah disebut darah rusak. Disebut darah rusak. Baik. Ini keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat. Nah, sekarang keadaan yang kelima. Keadaan yang ketiga tadi ya. Sekarang keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat tentang perempuan yang tidak punya kebiasaan. Tidak punya juga tamyiz. Ya, tidak ada kebiasaannya, tidak ada apa? Tamyiznya. Ya. Ini keadaan-keadaan ini semuanya diterangkan oleh Syekh ya. Saya baca dulu uraian Syekh. Baru kita kembali menerangkan keadaan yang keempat. Kata beliau, وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ سَلَّمَ أَنْ تَجِلِ سَعَدَتَهَا. Nabi memerintah perempuan yang istihadah untuk duduk di adatnya. Ini kalau dia punya apa? Adat. Dia pakai adatnya. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَدَتْ فَإِلَى تَمْيِزِهَا. Kalau dia tidak punya adat, maka dia pakai tamyiznya. Ya, kalau dia hanya punya apa? Tamyiz. Dan keadaan yang ketiga kita sebutkan tadi, kalau dia punya adat dan tamyiz sekaligus dirinci. Ada dua keadaan. Kalau adat dan tamyiznya tidak berbenturan, maka tidak ada masalah, dijalani semuanya. Tapi kapan dia berbenturan antara adat dan tamyiz, yang didahulukan adalah apa? Adalah adatnya. Ini keadaan ketiga, tidak disinggung oleh Syekh di sini. Keadaan yang keempat, ini yang beliau terangkan. Fa'il lam yakul laha tamyizun. Ya. Kalau tidak ada adatnya, tidak ada tamyiznya, tidak ada kebiasaan, tidak ada pula tamyiznya, apa yang dia lakukan? Ya, ini perempuan yang seperti inilah yang disebut dengan mas'alatul mutahayyirah. Ya. Pembahasan tentang perempuan yang bingung. Ya. Jelas ya? Perempuan baru dia haid. Darah yang keluar hari pertama hitam, hari yang kedua merah, hari yang ketiga hitam, keempat merah. Apa yang dia pakai? Hah? Dia mau pakai adat, baru dia haid. Dia mengatakan tamyiz, nggak bisa dibedakan darahnya. Iya, jelas ya. Makanya dikatakan dia adalah perempuan yang bingung. Iya. Ada juga terjadi pada perempuan yang terputus haidnya lama, perempuan hamil, ya, melahirkan. Setelah suci dari nifasnya langsung hamil. Ya, melahirkan lagi. Terus 7 tahun. Ya, akhirnya dia lupa. Haidnya kemarin berapa lama? Dia sudah lupa. Ya, jelas ya? Begitu baru dia haid, ternyata tidak beraturan haidnya. Ya, darahnya kadang merah, hitam. Tidak tahu sudah berapa lama kebiasaannya. Jelas ya? Ini dua keadaan. Perempuan yang baru haid dan perempuan yang lupa kebiasaan haidnya. Ya. Ini dua jenis perempuan di keadaan yang keempat ini. Yang tidak punya adat dan tidak punya apa? Tamyiz. Baik, yang seperti ini apa hukumnya? Apa yang dia lakukan? Syekh terangkan di sini kesimpulannya. Kata beliau, fa'ila adati an-nisa al-ghalibah. Maka dia ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Ikut kepada kebiasaan kebanyakan apa? Perempuan. Ya. Nah. Sebab ini yang dituntunkan oleh Nabi kepada Hamnah bintu Jahsh. Di mana Rasulullah bersabda kepadanya, "Fatahayyidhi sittata ayyam au sab'ata ayyam fi ilmillah." Kamu itu melakukan haid 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah. Maksudnya itu kebiasaan yang terjadi pada perempuan. 6 atau 7 hari. Jelas ya? Jadi seperti kasus perempuan tadi ini yang hari pertama haid, ya, hitam, yang kedua istihadah. Terus, maka kalau dia sepanjang keluar darah, dia ukur haidnya, dia hitung semuanya itu. Dari hari pertama sampai hari ke-6 atau hari ke-7, semuanya dia hitung apa? Dia hitung haid. Darah yang keluar setelahnya, dia hitung darah apa? Ya, selain darah haid. Apakah istihadah atau darah rusak? Jelas sampai sini? Nah, itu caranya. Nah, dan ini yang disebut oleh Syekh di sini, ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil dan lain-lainnya ini memfatwakan hal yang kita sebutkan di sini. Nah, ya wallahu taala alam. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa namanya? Al-hayd. Dan dengan ini selesai pembahasan kitab ath-thaharah. Insyaallah taala di season yang ke-6 nanti setelah asar kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab shalah. Baik, salat duhur sudah masuk waktunya. Untuk sementara kita cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.